Jika ku sang waktu, takkan pernah ku biarkan semua cepat berlalu dari hidupku. Jika ku sang detik, takkan pernah ku lewatkan sedetik pun tanpa kamu dalam hidupku. Namun apa daya, di bawah hujan aku menunggu, ku menunggu datangnya dirimu. Tak pernah aku menemukanmu, tak sempat untuk mengatakannya. Seperti malam yang lalu dan malam sebelumnya, ku bimbang untuk ungkapkan isi hatiku. Namun apa daya, di bawah hujan angin,